Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu tentang seorang yang membunuh 99 jiwa. Dan kita memasuki hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang panjang yang di dalam kitab yang ada pada kita, pada matannya itu hampir 8 halaman, yaitu hadis yang mengisahkan tentang taubatnya 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut pada perang Tabuk. Di sini disebutkan bagaimana kejujuran mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada uzur bagi mereka. Mereka tidak memiliki uzur ketika meninggalkan perang Tabuk. Dan di sini menunjukkan bahwasanya taubat itu dilakukan dengan kejujuran. Bukan karena paksaan. Bukan mukroh, bukan dipaksa. Tapi memang benar-benar mengakui bahwasanya dia melakukan taubat yang mengakui kesalahan-kesalahannya dari kejujurannya. Dan kajian khusus tentang hadis ini sudah pernah dibahas di Masjid Al-Furqan ya, bersama Ustaz Abu Muhammad Musa Fihullah Ta'ala. Dan insya Allah malam ini mungkin kita hanya membaca hadis ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, dari Abdullah bin Ka'b bin Malik. Abdullah bin Ka'b bin Malik adalah salah satu putra dari Ka'b bin Malik, dan beliau adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari bapaknya, yaitu dari Ka'b bin Malik, juga dari beberapa sahabat yang lainnya. Wa kana qa'ida Ka'b bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dan Abdullah bin Ka'b bin Malik ini adalah salah satu dari anak Ka'b bin Malik yang menuntun Ka'ab ketika Ka'ab sudah berusia senja dan matanya buta. Qala, berkata Abdullah bin Ka'ab, sami'tu Ka'ab ibn Malikin radhiyallahu anhu yuhadithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di ghazwati Tabuk. Aku telah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika dia tertinggal atau tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Tabuk ini adalah peperangan yang dilakukan pada saat kaum muslimin berada di dalam kesulitan pada cuaca yang sangat panas. Perbekalan mereka sedikit dan jarak yang harus ditempuh oleh mereka, disebutkan bahwasanya jarak antara Madinah dengan Tabuk itu hampir kurang lebih 500 km ke arah Syam. Qala Ka'bun berkata Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan yang dipimpin oleh beliau kecuali pada perang Tabuk. Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Kecuali aku telah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Dan disebutkan di sini nanti oleh Ka'am kenapa beliau bisa tertinggal dari perang Badar. Walam yu'attab ahadun takhallafa anhu. Dan orang yang tertinggal dari perang Badar itu tidak dicela. Disebabkan bahwasanya tujuan ketika Rasulullah bersama para sahabat yang keluar menuju Badar adalah bukan untuk berperang. Awalnya adalah untuk menghadang kafilah dagang dari Quraisy. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka keluar pada saat itu adalah untuk menghadang atau menginginkan kafilah dagang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb setelah pulang dari perniagaan di negeri Syam. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwihim 'ala ghairi mi'adin. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan di antara mereka yaitu di antara kaum muslimin dengan musuhnya tanpa direncanakan. Sebagaimana kisahnya panjang yang akhirnya kaum muslimin dengan kaum musyrikin bertemu di daerah yang namanya Badar. Sehingga para sahabat yang dia tidak mengikuti perang Badar tidak dicela. Disebabkan tujuan utama Rasulullah saat itu adalah keluar untuk mencegat dari kafilah dagang Quraisy. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawasatna 'ala al-Islam. Dan sungguh aku telah menyaksikan atau bersama Rasulullah pada malam Lailatul Aqabah, yaitu Lailatul Aqabah yang kedua, yang pada saat itu 70 kaum muslimin dari Madinah melakukan bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berjanji setia di atas Islam. Dan orang yang melakukan bai'atul aqabah memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin. Dan Ka'ab bin Malik berpandangan bahwasanya dia lebih utama untuk melakukan mengikuti bai'atul aqabah dibandingkan dengan mengikuti perang Badar. Wa in kanat Badrun adkaro fin nasi minha. Walaupun perang Badar ini lebih dikenal oleh manusia, lebih sering disebut dibandingkan dengan Bayatul Aqabah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Wa kana min khairi min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Jadi pada saat tertinggal pada perang Tabuk ini, Ka'ab bin Malik tidak pernah merasa lebih kuat di dalam kekuatan fisiknya ataupun di dalam perbekalannya seperti pada perang Tabuk. Disebutkan di dalam hadis yang selanjutnya beliau mengatakan, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Jadi pada perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik sudah mempersiapkan dua tunggangan yang digunakan untuk membawa perbekalan, begitu juga dengan senjata. Jadi di sini terlihat bahwasanya Ka'ab pun sebetulnya mempersiapkan diri untuk mengikuti perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menghadapi satu peperangan, maka beliau merahasiakannya. Jadi merahasiakan persiapan kaum muslimin. Hatta kana tilkal ghazwah, dan kecuali pada perang Tabuk ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan secara luas kepada kaum muslimin, baik yang ada di Madinah maupun yang sekitarnya, bahwasanya kaum muslimin mempersiapkan pasukan untuk memerangi Romawi di daerah Tabuk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk menyumbangkan harta-harta tersebut. Dan kita tahu bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau datang pertama kali memberikan sumbangan harta 4000 dirham. Kemudian datang Umar bin Khattab dengan setengah hartanya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya beliau selain menyumbangkan hartanya juga menyumbangkan unta dan kuda dan perlengkapan perang. Sehingga Rasulullah bersabda tentang Utsman, tidak akan memadaratkan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka menyumbangkan hartanya untuk melakukan atau sebagai perbekalan pada perang Tabuk ini. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala 'adadan katsiran. Pada peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dalam keadaan panas yang sangat. Kalau di daerah sana kalau panas, panas betul-betul panas sekali, apalagi di gurun pasir. Dan safar yang beliau lakukan sangat jauh. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya perjalanan yang beliau lakukan pulang pergi di antara Madinah dengan Tabuk adalah 30 hari. Jadi 15 hari perjalanan pergi, 15 hari perjalanan pulang, dan beliau tinggal di Tabuk sekitar 20 hari. Jadi beliau meninggalkan Madinah kurang lebih 50 hari. Dan disebutkan ketika pasukan bergerak ke arah Tabuk, maka karena sedikitnya perbekalan, akhirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, salah satu anggota pasukan yang dia merasa lapar kemudian mengeluarkan perbekalannya satu butir kurma, maka satu butir kurma ini dia bagi setengah untuk dirinya, setengah untuk pasukan yang lainnya. Bahkan disebutkan juga bahwasanya ketika salah satu anggota pasukan mengeluarkan bekalnya berupa satu kurma, dia masukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya, dia hisap. Ketika telah terasa manis, maka dikeluarkan kurma tersebut dan orang tersebut minum air yang terasa adalah manisnya. Kemudian kurma tersebut diberikan kepada pasukan yang lainnya sehingga terus berpindah. Ini dikarenakan sedikitnya perbekalan yang mereka bawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Laqad tarallahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar wattaba'uhu fi sa'atil usrah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat nabinya, kaum muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikutinya pada saat fi sa'atil usrah, yaitu pada saat-saat sulit. Dan di sini perang Tabuk disebutkan sebagai sa'at al-usrah, yaitu pada saat-saat yang sulit karena kesulitan yang dirasakan oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu. Fajalla lil muslimina amrahum la yata'habbu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yuridu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin agar mereka benar bersiap-siap untuk menghadapi peperangan tersebut dan memberitahukan kemana tujuan kaum muslimin. Karena di dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW merahasiakan tujuannya, sebagaimana dalam perang Badar, ketika beliau tidak langsung menuju Badar, tapi berputar terlebih dahulu, kemudian baru menuju Badar. Dan untuk perang Tabuk ini beliau benar-benar mengumumkan kepada kaum muslimin tujuan beliau. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika adiyawanu. Dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak jumlahnya, disebutkan kurang lebih pasukan kaum muslimin sekitar 30 ribu orang yang mengikuti peperangan atau perang Tabuk. Qala Ka'b, berkata Ka'b bin Malik, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka sebagian orang yang mereka sengaja tidak ingin mengikuti perang Tabuk, mereka mengira bahwasanya mereka ini tidak akan diketahui selagi wahyu tidak diturunkan untuk membuka rahasia mereka. Wa ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat ath-thimara wa dhilalu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Tabuk itu di saat buah-buahan akan segera panen. Ini sudah ditunggu-tunggu. Dan pada saat panen ternyata harus keluar menuju Tabuk. Fa ana ilaiha as'alu, dan aku lebih condong untuk memanennya. Itu nanti disebutkan di sini kebimbangan antara apa? Ka'ab bin Malik. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi peperangan tersebut. Wa qatiktu a'daw likai atajahaza ma'ahu fa'arji'u walam aqdi syai'an. Kemudian aku pun bersiap-siap dan kembali ke rumah dan aku tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu aku sanggup untuk melakukan hal itu jika aku mau. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jiddu. Aku senantiasa berada di dalam kebimbangan, bimbang atau ragu. Sampai sedangkan kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh di dalam persiapan tersebut. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Dan ketika pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mulai bergerak, mulai mempersiapkan diri untuk berangkat menuju peperangan tersebut. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku belum mempersiapkan sesuatu. Tsumma ghadatu farajatu walam aqdi syai'an. Kemudian di pagi hari aku pun belum melakukan sesuatu. Falam yazal yatamada, aku senantiasa berada di dalam kebimbangan. Hatta asra'u watafarata al-ghazwu, sampai kaum muslimin bergerak menuju peperangan, meninggalkan Madinah. Fahamantu an artahila fa'adrakahum, aku bertekad untuk menyusul mereka, yaitu menyusul kaum muslimin. Fayalaitani fa'altu, aduhai seandainya aku melakukan hal itu, yaitu menyusul kaum muslimin. Tsumma lam yuqaddar dzalika li, kemudian ditakdirkan untukku tidak melakukan hal itu, yaitu beliau tertinggal pada peperangan tersebut. Kemudian beliau menceritakan dan melanjutkan kisahnya. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzununi anni la arali uswatun. Maka tatkala Rasulullah telah meninggalkan Madinah, Ka'ab ini keluar berjalan-jalan menuju kota, mengelilingi kota Madinah. Maka beliau merasa sangat sedih disebabkan beliau tidak melihat di Madinah itu ya teman yang bisa dijadikan teladan. Yang beliau dapati di dalam kota Madinah yang tersisa adalah sebenarnya disebutkan oleh beliau sendiri, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, kecuali orang-orang yang memang dia itu ada kemunafikan di dalam diri-diri mereka, ataupun keadaan yang lainnya, rajulan mimman adarallahu ta'ala minad du'afa, ataupun orang-orang yang Allah beri udur untuk tidak mengikuti peperangan. Walam yadkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuka. Dan selama perjalanan dari Madinah ke Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutku, yang tidak menyebut tentang Ka'ab bin Malik. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuka. Maka Rasulullah sallam berkata, dan beliau duduk di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah para sahabatnya di Tabuk. Ma fa'ala Ka'bu ibn Malikin, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkata salah seorang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharu fi uqfaihi. Wahai Rasulullah, itu telah menahan Ka'ab bin Malik pakaiannya dan dia sibuk dengan memandangnya. Faqala lahu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bi sama qulta wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khairan. Wahai Rasulullah, bi sama qulta, betapa jeleknya perkataanmu. Wallahi demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi, tidaklah kami mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Pas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fabainahu ala dhalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi as-sarab. Maka tatkala dalam keadaan seperti itu, Rasulullah melihat seseorang dari kejauhan. Kemudian berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna Abu Khaitamah. Semoga dia adalah Abu Khaitamah. Fa idza huwa Abu Khaitamah al-Ansari. Dan ternyata dia memang betul Abu Khaitamah al-Ansari. Maka disebutkan bahwasanya Abu Khaitamah ini juga tertinggal dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau kembali ke rumah dan mendapatkan kedua istrinya, maka beliau teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempersiapkan perbekalannya dan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi tasaddaqa bisaitamri hina limazahu almunafiquna. Beliau ini adalah orang yang mensedekahkan satu sok tamar. Dan ketika mensedekahkan satu sok tamar ini, maka beliau dicela oleh orang kaum munafik. Disebutkan bahwasanya orang yang berinfak banyak dicela, orang yang berinfak sedikit juga dicela oleh kaum munafik yang pada yang saat itu ada berada di Madinah. Qala Ka'bun falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuka hadarani baffi. Maka tatkala telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk kembali ke Madinah dari Tabuk, maka datang kepadaku kegalauan, gundah, galau. Fatafiktu atadzakkaru al-kadhiba. Hampir saja aku mencari sebuah kedustaan untuk berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wa astainu ala dhalika bi kulli dhira'i min ahli. Bagaimana aku bisa lepas dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok, dan aku meminta pendapat dari anggota keluargaku. Falamma qila, maka tatkala disampaikan kepadanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azilla qadiman zaha anni al-batilu. Maka ketika disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah telah mendekati Madinah, maka hilang dariku kebatilan. Hatta araftu anni lam anja minhu bi syai'in abadan. Bahwasanya aku mengetahui bahwasanya aku tidak akan selamat darinya selamanya. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku maka beliau ini berusaha untuk jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fi ra'ataini tsumma jalasa lin nasi. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari safar adalah pada pagi sampai siang hari. Beliau tidak kembali dari safar pada malam hari. Dan yang beliau lakukan pertama kali adalah beliau menuju masjid, kemudian beliau sholat dua rakaat dan duduk bersama manusia, bersama para sahabatnya di masjid tersebut. Falamma fa'ala dhalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Maka tatkala beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, datang para orang-orang yang tertinggal dari perang Tabuk mendatanginya dan meminta udzur kepadanya dan bersumpah. Wa kanu bid'an wa samanina, yaitu jumlah mereka kurang lebih 80 orang. Faqabila minhum 'ala niyatihim wastaghfara lahum. Wa wakala sarairahum ilallah. Dan Rasulullah menerima uzur-uzur mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Adapun perkara yang batin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menghukumi zahirnya. Hatta jitu, kemudian aku datang. Falamma salamtu tabassama tabassumal mughdhab. Maka tatkala aku memberikan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum dengan senyuman marah. Tsumma qala ta'al, kemarilah. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian aku berjalan menuju Rasulullah sampai aku berada di hadapannya. Faqala li, dan Rasulullah berkata kepadaku, ma khallafaka, apa yang menyebabkan engkau tertinggal wahai Ka'ab? Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah engkau telah mempersiapkan kendaraanmu? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, kalau aku ini duduk di depan orang selainmu dari ahli dunia, maka sungguh aku akan keluar darinya, keluar dari kemarahannya disebabkan udzur yang aku sampaikan kepadanya. Dan Ka'ab ini dikenal sebagai salah seorang syair, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang fasih. Orang yang fasih yang Allah berikan kepadanya lisan yang bisa untuk berhujah, berjidal. Laqad u'titu jadalan, sungguh aku telah didatangkan, aku dikarunai kemampuan untuk berjidal, untuk berdebat, untuk menyampaikan hujah. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in hadatsuka al yauma hadithun kadabin tarda bihi anni la yushikanna Allahu. Demi Allah, jika aku saat ini mengatakan kepadamu dengan perkataan dusta dan kau ridho kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala yuskhituka alayya, akan marah kepadamu disebabkan aku. Wa in haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqdallahi azza wa jalla. Dan jika aku berkata jujur kepadamu saat ini, maka engkau akan marah padaku, dan aku berharap ini adalah hukuman balasan dari Allah untukku. Wallahi maka lali min udrin, sesungguhnya aku ini tidak memiliki udur. Maka perhatikan kejujuran Ka'ab bin Malik di sini. Maka penting taubat itu adalah dilakukan dengan kejujuran, tidak karena paksaan. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisir wala aisara minni hina takhallaftu anka. Sesungguhnya aku ini berada dalam keadaan yang kuat dan yang mudah ketika aku tertinggal darimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza faqad shadaqa, adapun orang ini telah jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fika, maka beranjaklah, berdirilah sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkaramu. Wasara rijalun min bani Salimah fa'atba'uni, maka berdiri dan mengikutiku beberapa orang dari bani Salimah. Faqalu li, maka mereka berkata kepadaku, wallahi ma'alimnaka adnabta zamban qabla hada, sesungguhnya kami tidak mengetahui engkau telah berbuat dosa sebelum ini. Laqad ajasta fi an la takuna iqtadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima iqtadara ilahi al-mukhallafuna. Jadi orang-orang ini mendesak Ka'ab untuk meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tertinggal pada perang Tabuk yang lainnya. Faqad kana kafiyaka dzambaka istaghfarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dosa-dosamu akan diampuni karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akdhibu nafsi. Demi Allah, mereka ini membuat kesal sampai aku ini ingin kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meralat apa yang disampaikan sebelumnya, yaitu meminta uzur sebagaimana orang-orang yang telah meminta uzur kepada Rasulullah. Kemudian tsumaqultu lahum, kemudian aku mengatakan kepadanya, hal laqiya hadza ma'i min ahadin, apakah kalian melihat orang yang senasib denganku, yang sama denganku, yaitu dengan Ka'ab bin Malik? Qalu, mereka berkata, na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta. Ya, kami telah mendapati dua orang yang mengatakan sebagaimana yang kamu katakan, yaitu berkata jujur tentang alasan mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Man huma, siapa mereka berdua? Qalu Muraratu ibnu Rabi al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Mereka adalah Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Qala, maka Ka'ab mengatakan, fadakaruli rajulaini salihaini faqad syahida badran fihima uswatun. Mereka telah mengatakan kepadaku dua orang yang soleh, dua orang yang menyaksikan perang Badar, dan pada mereka ada teladan. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li, maka aku berlalu ketika mereka menyebutkan tentang dua orang tersebut kepadaku. Maka ini adalah kisah dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti peperangan Tabuk, dan beliau dengan jujur mengatakan bahwasanya beliau tidak memiliki uzur yang beliau tertinggal dari perang tersebut. Dan intinya ini adalah kejujuran di dalam taubat. Maka orang yang jujur adalah orang yang selamat. Jangan pernah kita merasa bahwasanya taubat yang kita lakukan adalah karena paksaan si fulan, karena anak mukroh, anak dipaksa untuk bertaubat sehingga dia bermain-main dengan taubatnya. Yang kita ketahui bahwasanya taubat adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an jelas. Ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadisnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat adalah ibadah, bukan untuk dipermainkan. Hari ini mengatakan taubat, besok menyatakan taubatnya, dicabut taubat dari taubat. Anda dipaksa waktu itu oleh si fulan dan si fulan. Maka perhatikanlah bahwasanya taubat ini adalah ibadah yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat ibadah adalah ikhlas dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebagian kisah dari Ka'ab bin Malik, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana kisah beliau menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat yang beliau lakukan. Dan insyaallah pertemuan pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala.